Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini, tapi dia tidak dikenal di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak orang yang majhun, yang gak pernah naik di atas mimbar, yang tidak pernah muncul di TV, tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal kebajikan dia selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, semua cita-cita yang kita raih dan semua keinginan yang kita peroleh pada hakikatnya itu karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk dipuji melainkan hanya Sang Pencipta semata, karena memang Dia yang membuat kita bisa beramal dan Dia yang membuat hati kita tergerak untuk beramal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia yang membuat kita mengenal Allah Jalla Jalaluh, untuk hamba yang paling dicintai Allah dari semua ciptaannya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ada berapa istri Nabi jemaah? Baik. Ana minta 7. Ana kayaknya hadiahnya kue jemaah, enggak apa-apa kan? Tafadhal, siapa yang menyebutkan? Naam. Khadijah. Aisyah. Hafsah. Binti Jahsy, Zainab binti Jahsy. Ummu Salama. Maimunah. Maria. Bukan istrinya tapi. Naam. Juwairia. Sofia, insya Allah. Ana punya kue cuma ini. Mana? Jazakallah khair. Kayaknya ana mau kasih madu sama mami. Ini orang-orang tuh khabar. Barakallahu fikum. Panitia ini kan hak ana kan, enggak apa-apa dibagi-bagi kan? Baik, yang penting. Baik, semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita enggak boleh lupa sama mereka jemaah. Karena di masa kini banyak orang yang sudah mulai lupa dengan putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau melihat bagaimana Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala ketika menyebutkan tentang putri-putri Nabi, dia menyebutkan namanya Fulanah binti Sayyidin Nas, anaknya manusia yang paling mulia. Kalau kita enggak kenal sama mereka, masa kita kenal dengan perempuan-perempuan atau dengan lelaki-lelaki yang entah apa amal soleh mereka sehingga kita bisa mencontoh mereka dari kesolehan mereka. Yang kita contoh dari manusia-manusia yang diangkat menjadi idola hanya kemungkaran, hanya kejahatan dan kefasikan mereka. Maka kalau kita tidak mengingat mereka atau tidak mengingatkan manusia dari putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang turut serta menebarkan kefasikan di muka bumi. Mereka hanya mengenal pemain-pemain bola, mereka hanya mengenal anak-anak kita yang dikenal hanya artis-artis, hanya penyanyi-penyanyi, hanya bintang-bintang film. Kapan mereka mengenal putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang namanya Fatimah? Fatimah binti Sayyidin Nas, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah. Dialah yang termulia dari wanita-wanita penghuni surga. Insyaallah kita kalau cinta sama dia, walaupun amalannya enggak bisa sama dengan amalan Fatimah radiyallahu ta'ala anha, Allah kumpulkan kita, Allah kumpulkan ibu-ibu kita, putri-putri kita bersama mereka. Dan semoga salat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat-sahabat Nabi bersama keluarga Nabi, mereka adalah tonggak sampainya agama Allah ini ke negeri kita, ke Indonesia. Karena merekalah yang melanjutkan tongkat dakwah dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak pernah berhenti. Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian tongkat itu dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, lalu oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kita pun bisa mengenal agama Allah ini tidak luput dari perjuangan para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh nista mereka yang membolimi para sahabat, padahal mereka yang menaklukkan Mesir, mereka yang menaklukkan Palestina. Siapa yang ambil kunci-kunci Masjidil Aqsa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Islam ini bisa sampai ke dataran Eropa, bisa sampai ke Kabul? Merekalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanggal berapa kita sekarang? 19 Sya'ban. Kapan Ramadan? Kapan puasa? 1 Ramadan. Kita jangan mengikuti tanggalan Masehinya. Mulai hari ini kita tahu tanggal 19. Jadi besok tanggal 20. Enggak perlu tanya nantinya puasa tanggal berapa. Kita tanya puasa tanggal berapa karena kita tidak tahu dengan bulan kita. Kita enggak ngerti sama bulan Rajab, sama bulan Sya'ban. Tapi kalau kita hidup di bulan Sya'ban, kita tahu sekarang tanggal 19. Berarti insya Allah 11 hari atau 10 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan semoga tahun ini harapan kita umat Islam bisa berRamadan bersama-sama. Tema kita hari ini apa? Masalahnya di hati. Semua ingin berbahagia, semua ingin dapat tersenyum dan berlapang dada, semua ingin bergembira lalu bisa masuk surga. Namun sekedar keinginan tanpa tekad dan usaha hanyalah menjadi khayalan yang kelak akan sirna. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Semuanya. Siapa di antara kita yang tidak ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semuanya. Tapi terkadang surga ada di atas, kita jalan ke bawah. Andai kata surga ada di timur, kita jalan ke barat. Sehingga tidak mungkin kita bisa sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Keinginan itu bermula dari hati. Dan juga kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan di tubuh. Kalau kita melihat kebahagiaan itu adanya di badan yang sehat umpamanya, maka kasihan dengan orang-orang yang sakit. Berarti dia tidak bisa berbahagia. Andai kata kebahagiaan itu hanya berada di dadanya orang yang ganteng atau wanita yang cantik, maka bagaimana kiranya wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secantik wanita lainnya. Tapi yang jelas semua wanita itu cantik dan semua lelaki itu tampan. Kembali kepada masalah kebahagiaan ini. Jadi kalau kebahagiaan letaknya di harta, kesian orang-orang yang miskin, berarti dia tidak bisa berbahagia. Kalau kebahagiaan itu hanya ada di hatinya penguasa, kesian orang-orang yang tidak pernah duduk menjabat kekuasaan sama sekali. Tapi kebahagiaan itu Allah letakkan di hati, dan semuanya memiliki hati sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan itu. Tapi kalau kita bicara hati, selalu kita tak henti-hentinya mengingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Yang dimaksud dengan hati al-qalbu dalam bahasa Arab itu terjemahannya adalah jantung. Subhanallah, saya baru dapat ilmu. Kita sering dengar namanya hati sanubari. Betul. Siapa yang tahu artinya sanubari? Anda kasih hadiah. Insyaallah. Sanubari jemaah. Ada yang tahu? Sanubari itu bahasa Arab ternyata. Jadi anak baca di At-Ta'rifat punya Jurjani, dia mengatakan al-qalbu, al-qalb mustalahun ala latifat rabbaniyah bil qalbil jismani sanubari. Ana masya Allah. Sanubariyus syakl. Jadi dia katakan bahwasanya hati itu adalah sebuah istilah, qalb ini sebuah istilah untuk suatu kekuatan yang Allah ciptakan di dalam hati, di dalam qalb, yang bentuknya itu seperti sanubar. Apa artinya sanubar? Sanubar itu pohon pinus. Buahnya pohon pinus itu, kita kan biasanya hati digambarkan seperti buah apel atau buah apa. Tapi ternyata yang lebih pas untuk jantung kita itu adalah sanubar. Pohon pinus buahnya gimana? Antum tahu gak pohon pinus buahnya? Hah? Pohon buahnya pinus itu seperti apa ya? Ada yang bisa gambarkan jemaah? Hah? Seperti jantung kan? Jantung itu seperti love apa enggak? Hah? Enggak. Jantung itu tidak, modelnya tidak love. Orang kan selalu menggambarkan jantung itu seakan-akan love. Bukan. Modelnya jantung itu sanubarius syakl. Sanubari berarti yang dimaksud adalah bukan hati. Ini untuk membedakan antara hati yang artinya liver dengan hati yang dimaksud dengan jantung. Jadi hati sanubari itu bahasa Arab. Kalau hati sendiri bahasa Arab jemaah, bukan. Orang Arab mengatakan ketika datang ke Indonesia, dia katakan hati-hati. Itu artinya apa? Waspada kan? Padahal kita tahu bahasa Indonesia itu kalau sudah diulangin itu sebagai pertanda majmu. Tapi hati-hati ternyata bukan majmu. Katanya itu dari bahasa Arab, kata orang Arab. Dari apa? Dari hadi-hadi, kata dia. Hadi-hadi itu artinya hati-hati gitu. Maksudnya waspada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Tadi yang organ tubuh yang modelnya seperti sanubar, seperti buahnya pohon pinus itu, yang dimaksud dengan hati juga adalah kekuatan yang ada di situ. Yang itu disebut dengan bahasanya kita sekarang hati lah. Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart. Anda gak tahu bahasa Inggrisnya. Tapi yang jelas seperti itu. Serangan jantung itu apa bahasa Inggrisnya? Heart attack. Bukan. Berarti yang dimaksudkan jantung. Serangan hati itu. Gimana? Infat miokat tuh bahasanya dokter, kita nggak ngerti kalau bahasanya dokter itu. Ya, kalau dokter yang ngomong itu ilmunya ilmu kedokteran, tapi kita serangan jantung terjemahannya biasanya dok heart attack kan ya. Wah, anak-anak kalau gitu anak minum dulu dok, karena bismillah susah mencerna ini. Tapi yang jelas, yang dimaksud dengan al-qalbu ini dua. Ada yang di alam nyata, yaitu organ tubuh tadi. Dan ada yang di alam gaib, yang kita gak bisa ngelihat. Yang dimaksud dengan, bayangkan subhanallah ya, ada orang yang operasi jantung katanya, dipindah jantungnya itu jemaah. Dikeluarkan dari tubuh kita, diganti dengan jantung buatan dulu ya, baru lalu dikembalikan subhanallah. Itu jantung kita yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hati. Tapi bahasa kita bahasa hati ya. Anda enggak akan ngomong jantung, tapi antum harus tahu kalau orang sakit hati yang dipegang mana? Dadanya yang dipegang. Memang yang dimaksud adalah jantungnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tubuh kita itu ada organ, ada segumpal daging jemaah. Segumpal daging yang kalau benar semua tubuhnya benar, kalau sakit semuanya rusak tubuhnya. Dan kita lihat orang kalau sudah sakit jantungnya, masya Allah, seluruh badannya sudah susah. Padahal yang sakit gitu kan, dia selalu udah jalan jauh dikit udah capek. Katanya dokter gak boleh jauh-jauh, gak boleh naik-naik. Kalau sholat kayak di Masjid Az-Zahra ini kayaknya susah. Nah, orang yang sudah kena jantung kadang-kadang gak boleh naik. Yang dimaksud itu adalah tadi kata Rasulullah SAW, kalau baik, baik yang organnya atau yang di alam gaib itu baik, semuanya akan baik. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya ini hati saya bersih, tapi ngomongannya kasar, bohong kau. Kalau kau hatimu bersih dan baik, insya Allah lisanmu akan baik pula. Karena lisan ini para ulama menyebutkan mighrafatul qalb, gayungnya hati. Jadi kalau mau tahu hati orang, kita gak bisa membongkar isi hati orang. Tapi kita bisa tahu dari mana? Dari lisannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada fisik kita. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kalian. Kalau rupa ini gak bisa diperbaiki jemaah, dalam artian Allah menciptakan kita seperti itu, ya udah, mungkin ada operasi plastik untuk orang yang cacat, mungkin. Tapi Allah gak ngelihat ke sana, jadi kita gak perlu bingung. Allah tidak melihat kepada rupa kita, tidak melihat kepada kesempurnaan fisik kita, karena ini Allah yang bikin semuanya. Tapi Allah melihat kepada ila qulubikum, Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang akan masuk surga hanya yang memiliki hati yang sehat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak, harta dan anak, kita selalu kan orang itu yang dibanggakan apa? Kalau enggak harta, anaknya. Ini hartaku, ini anakku, sukses macam-macam. Ingat pada hari itu enggak bermanfaat tuh. Harta dan anak-anak, di mana orang-orang yang akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa ucapan dia? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiha ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Itu yang dia katakan, nggak berguna hartaku kedudukanku, jabatanku enggak berguna. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya mereka yang datang dengan hati yang sehat, yang enggak sakit. Itulah yang akan selamat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan tentang qalbun salim, kata beliau, hati yang salim dari dosa dan dari kesyirikan, yang selamat dari dosa dan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita, menurunkan Al-Quranul Karim, tapi ternyata ada orang yang dibacakan Al-Quran sekali, dua kali, datang kajian berkali-kali, dengarkan ustaz ceramah, tapi gak berubah. Ada apa dia? Fulan berubah, ini gak berubah. Masalahnya di mana? Di hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Qaf ayat 37. Apa kata Allah? Inna fi dhalika la dhikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni pada Al-Quran, benar-benar terdapat peringatan. La dhikra. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mempunyai hati atau mengkonsentrasikan pendengarannya sedangkan dia menghadirkan hatinya. Ada orang yang datang pengajian, ustadznya ceramah, masya Allah, apa yang dia lakukan? Bismikallahumma ahya bismikallahumma. Apalagi yang sudah ada orang-orang, kalau orang-orang tua gak apa-apa lah, kalau udah bersandar itu wajar lah, punggungnya memang perlu disandarkan gitu kan. Tapi sesepuh, tapi ada muda-muda masya Allah, pertama datang, dia awal datangnya, yang dicari apa? Sandaran, masya Allah, seperti itu. Maka akhirnya Allah mengatakan liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, pendengarannya itu dikonsentrasikan, wa huwa syahid, dan hatinya hadir. Ada orang yang dengar tapi hatinya sedang pegang HP, jawab SMS. Ana dengar, tenang, enggak masalah, ana dengar. Masya Allah, memang cuma dengar aja. Seperti orang yang dengar azan dalam kondisi dia berbicara, dia dengar azan, dia bisa jawab azan. Dengar ngobrol, kadang-kadang kita ini ada orang ngobrol lagi azan, kita dengar azan, hati kita ya bisa disebut 5% mungkin ke sana. Tapi 95% kita dengaran omongan orang kita. Kita bisa menjawab, tapi peringatan dari Al-Qur'anul Karim ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang punya hati dan dia konsentrasi ketika hadir di kajian, ketika didengarkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu takut kalau Nabi membacakan Al-Qur'anul Karim. Takut. Abu Bakar Siddiq dahulunya kalau baca Quran tuh di depan rumahnya. Akhirnya banyak perempuan-perempuan ikut dengerin ya. Abu Bakar akhirnya sebagian masuk Islam, terfitnah dengan bacaan Al-Quran itu. Bukan terfitnah, dapat hidayah mereka. Namun ada orang-orang kafir yang mendengarkan Al-Quranul Karim, dengar, tapi hatinya tidak hadir di sana. Maka enggak bermanfaat jemaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh. Jantung, hati itu kita bicara jantung ya, adalah raja. Wal a'dha'u junuduh, dan organ tubuh yang lainnya itu adalah tentaranya raja itu. Fa idza tabal malik tabat junuduh. Fa idza tabal malik, kalau rajanya baik, tentaranya akan baik semua. Wa idza khabutha al-malik khabuthat junuduh. Tapi kalau rajanya itu khabith, buruk, maka tentaranya semuanya buruk jemaah. Jadi masalahnya di mana semuanya? Di hati kita. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita ini. Jemaah, masih ada tempat. Kalau bisa maju dikit nih, ini masih ada yang kosong jemaah. Coba maju sedikit lah. Biasanya yang enggak mau maju masalahnya di mana? Kadang-kadang orang tuh eman-eman, kalau maju dia tempatnya jadi sempit gitu kan. Enggak lah, anak mau yang luas, suruh siapa dia terlambat gitu kan. Insyaallah jamaah memang masjidnya enggak cukup itu, mau dilebarin nanti ini. Insyaallah. Baik, masih bisa masuk mungkin di sebelah kanan ini kayaknya masih ada yang kosong jamaah ya. Tolong dikasih jalan buat yang mau maju. Iya, yang jalan jangan berhenti di jalan. Kadang-kadang dapat tempat langsung duduk yang jalan. Baik, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tsummal qalbu huwal asl. Hati itu adalah asal muasal semuanya. Qalb itu, al-qalbu itu. Fa idza kana fihi ma'rifatun wa iradatun sara dhalika ila al-badan bid-darurah. Kalau di dalam jantung tuh kita bicara jantung, hati. Tapi kalau kita bicara hati yang kita maksud adalah jantung ya. Beliau mengatakan kalau di dalam hati itu ada ma'rifah wa iradah. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu, dan ada keinginan. Bukan hanya keinginan tanpa ilmu, tapi yang dibicarakan adalah bagaimana adanya ilmu dan adanya keinginan. Sara dzalika ilal badan bidzar. Mau enggak mau akan berjalan ke seluruh tubuhnya. Kalau sudah hatinya ada keinginan dan ilmu, jalan ke seluruh tubuhnya. Seperti darah. Jalannya darah kemana? Dia memompa terus ke seluruh tubuhnya. Kalau ada darah dan masih hidup itu namanya hati, jantung, maka dia akan memompa. Selama tidak ada sumbatan di sana, jemaah. Tapi kalau ada sumbatan, kita lihat bagaimana orang yang kena serangan jantung langsung mati. La yumkin an yatakhallaful badan an yatakhallafal badanu amma yuriduhul qalb. Enggak mungkin badan itu tidak melakukan apa yang diinginkan hati, enggak mungkin. Karena rajanya siapa? Hati. Jadi kalau dikatakan ente kenapa enggak ke masjid? Enggak tahu ya, jadi kaki ana ini enggak mau jalan ke masjid. Ente masalahnya bukan di kaki ente, masalahnya di hati. Kalau ada ilmu, ada keinginan, jalan tuh. Mau kaki itu diajak. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Dalam kondisi susah berjalan jamaah, dipapah dia ke masjid. Karena hatinya ada keinginan dan ada ilmu tadi dia tahu. Enggak mau dia di rumahnya. Dia ngomong ana di rumah padahal dia ma'dzur. Dia ada uzur. Tapi karena hatinya yang memiliki keinginan, maka Allah memberikan kepada dia kekuatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang berangkat haji. Banyak orang mengatakan, "Ente kenapa enggak berangkat haji? Fulus sudah ada." Ya, Ustaz, belum panggilan tadi. Masya Allah. Nabi Ibrahim ketika bangun tu Ka'bah udah disuruh manggil sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala lisan Ibrahim wa adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim umumkan kepada orang-orang untuk berangkat haji. Jadi semuanya udah dipanggil. Jangan ngomong belum dipanggil. Udah dipanggil. Cuma masalahnya tetap di hati tadi. Mungkin ada ilmu tapi enggak ada keinginan. Atau dua-duanya enggak ada. Ilmu enggak punya, keinginan enggak ada. Beliau mengatakan fa idza kana al-qalbu salihan. Kalau hatinya manusia itu saleh, baik bima fihi minal iman, ilman wa amalan qalbian. Dia mengatakan kalau hatinya saleh karena di dalamnya ada keimanan, baik keimanan yang berupa ilmu atau amalan. Karena kita tahu iman itu bukan hanya ma'rifah, bukan hanya pengetahuan, tidak. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Qaul, perkataan, perkataan lisan dan perkataan hati, amal juga amalan lisan dan amalan hati, tapi semuanya bermula dari hati. Lazima daruratu salahil jasad bil qauli dhahir wal amal bil imanil mutlaq. Mau enggak mau kalau hatinya penuh dengan keimanan secara ilmu dan amal hati itu, maka raga kita jemaah akan nurut, akan nampak kesolehan di diri orang itu, di lisan orang itu, di amal perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena pentingnya hati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mohon kepada Allah agar hatinya diperbaiki. Nabi aja jantungnya itu dua kali pernah dikeluarkan. Mungkin kalau orang dulu mengatakan, gimana jantung dikeluarkan orang bisa masih hidup? Sekarang buktinya. Karena ada orang-orang yang tidak percaya kalau Nabi itu pernah dibelah dadanya dan pernah dikeluarkan jantungnya. Hadisnya sahih. Dikeluarkan, dibersihkan jantungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimasukkan kembali dan ada bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tapi ternyata Nabi tidak pernah berhenti berdoa untuk memperbaiki hatinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ja'al fi qalbi nura." Kalau berangkat ke masjid tuh, yang pertama beliau minta, "Allahumma ja'al fi qalbi nura." Baru setelah itu, "Fi sam'i." Baru "fi basari." Tapi yang pertama nih di hati. Kalau sudah hatinya ada cahaya, masya Allah. Kita tiap hari ke masjid, berapa kali kita baca doa Allahumma ij'al fi qalbi nur. Kadangkala banyak di antara kita yang lupa. Ustaz, enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Betawi, enggak apa-apa. Nah, ada orang-orang enggak bisa bahasa Indonesia, jemaah. Walaupun KTP-nya Indonesia, karena dia hidup di daerah, tapi baca. Dia tahu, oh artinya ini minta cahaya di hati ya. Aku mau ke masjid baca, ya Allah, jadikan cahaya di hatiku ya Allah. Karena semua permasalahan di hati. Dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajaba lahu, aw min du'ain la yusma." Kata Rasulullah SAW, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Na'udzubillah min dalik, jamaah. Ada orang yang datang ke pengajian bukan untuk menambah ilmu. Kenapa yang tidak datang pengajian? Insyaallah ramai kalau pengajian, anak jadi senang lah seperti itu. Enggak apa-apa lah, itu kesenangan, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ngasih rahmat. Tapi ada orang yang datang pengajian, ya, niatnya sudah tidak benar, bukan untuk nuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk yang datang ke majelis ilmu ini lillahi ta'ala. Kemudian wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Belum minta, berlindung, Nabi aja berlindung, apalagi kita nih umatnya. Maka lebih pantas kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min nafsin la tashba', dan dari nafsu yang enggak puas, yang enggak kenyang-kenyang tuh nafsu. Kita berlindung kepada Allah, karena nafsu manusia itu kalau tidak ditundukkan oleh kita, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu nyuruh kepada keburukan terus. Kemudian wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar oleh Allah jalla jalaluh. Kemudian doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi kalau istiftah, apa di antara doa Nabi? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, wa naqqini min khotayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas, wa fi riwayatin wa naqqini wa naqqi qalbi minal khotaya. Bersihkan hatiku dari dosa. Tempatnya dosa di mana? Nih, di hati. Kalau orang berbuat dosa, di mana akan ada noktah? Di jidatnya? Di tangannya? Enggak, tapi di hatinya. Nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Di hatinya akan ditempel atau dikasih titik hitam. Maka Nabi berdoa, naqqi min khotaya, naqqi, bersihkan, sucikan hati kami ya Allah dari dosa, sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotoran. Kemudian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah jalla jalaluh yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua amal ibadah kita harus didasari dengan iman yang bermula dari hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah," barang siapa yang mencintai karena Allah, "wa abghadha lillah," dia benci karena Allah, "wa a'ta lillah," "wa mana'a lillah," dia memberi karena Allah dan dia melarang karena Allah, "faqad istakmalal iman," maka iman dia telah sempurna. Jadi semua perbuatan kita mulanya dari hati. Orang bisa memberi karena Allah, apa yang menyebabkan dia memberi karena Allah? Hatinya. Bukan karena tangannya. Kalau sekedar memberi, kita melihat orang memberi dengan raga dia, tapi hati dia, wallahu a'lam bishawab. Apakah lillah atau bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati kita tidak pernah berhenti berpikir. Yang berpikir itu otak apa hati? Mungkin kita akan masuk ke perdebatan para ahli filsafat ya, yang berpikir itu otak apa hati kita. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, yang berpikir adalah hati. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki qulub, hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Kita lihat orang kalau mati, dokter yang tahu, mati otaknya tapi jantungnya masih berdetak, mati apa enggak? Hidup jamaah. Dia mungkin koma, otaknya enggak. Ya kalau orang mati otaknya jadi apa tuh dok? Ada kan orang yang katanya masih hidup dia tapi otaknya sudah meninggal, mati suri mungkin. Apa? Encephalon meningitis. Suhana kalau bahasanya dokter. Dok, bahasanya yang lebih mudah lah. Kita ini tapi nah, itu bahasa kedokteran kita enggak ngerti. Tapi mati suri itu gimana, Dok? Apa dikatakan mati otaknya? Tapi masih ada, sebenarnya masih hidup kan, Dok? Nah, subhanallah. Gimana? Otaknya udah mati gitu kan, seperti itu jamaah. Jadi yang jelas yang berpikir itu hati. Hati kita tidak pernah berpikir, sampai sholat pun berpikir. Kita datang pengajian ya, kadang-kadang orang melihat ustadznya, tapi yang dipikirkan itu sandal anak-anak taruh mana tadi ya. Itu hati gak bisa, kita mau melarang tuh, dia kerjanya terus berpikir. Hati itu terus berpikir. Kalau gak berpikir tentang dunia, berpikir tentang akhirat. Tinggal bagaimana kita nih nyuruh hati kita berpikir. Mau berpikir tentang apa, terserah kita. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, kita akan berbicara tentang beberapa permasalahan hati, penyakit-penyakit hati. Yang pertama adalah masalah riya, tidak ikhlas beramal. Kalau kita bicara kesyirikan secara umum, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni untuk disekutukan Allah jalla jalaluh. Selain itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Terserah kehendak Allah jalla jalaluh. Kita akan berbicara tentang riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal." Mau enggak kalian aku kasih tahu tentang satu hal yang lebih menakutkan buat aku, kata Nabi, daripada dajjal? Qalu bala. Subhanallah. Kita lihat bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada kita. Semua ilmu, masya Allah. Baik, kayaknya hawanya sudah mulai panas jemaah ya. Insya Allah kalau hatinya dingin, hawa yang panas itu jadi dingin jemaah. Ana mau kasih contoh. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di tengah jalan di waktu yang panas terik, Nabi itu berteduh di sebuah batu. Kemudian datang seorang pengembala yang ingin berteduh juga. Abu Bakar tanya sama dia, ada susunya kambingmu? Katanya ada, katanya. Boleh aku minta? Fatul, kata dia. Dia mau beli, Abu Bakar sama dia. Akhirnya diperas susunya, dia bawa. Dalam kondisi Abu Bakar kehausan dan Rasulullah SAW sedang kehausan. Kemudian dibawa tuh wadah dari batu itu mendekati Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak membangunkan Nabi. Tapi pas Abu Bakar nyampe, Rasulullah SAW sudah bangun. Lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abu? Abu Bakar belum minum. Kata Abu Bakar, fasyariban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta raditu. Rasulullah SAW minum sampai aku yang kenyang, kata Abu Bakar. Bayangkan hati ketika kita ini cinta jemaah Allah. Kita lihat bagaimana orang tua, dia tidak merasakan lelahnya, capeknya jaga anaknya ketika sakit, karena dia punya cinta di hatinya. Bagaimana anakku bisa sembuh? Dia lupa dengan semuanya. Dari mana kekuatan itu timbul? Dari hati jemaah. Maka kita akan berbicara tentang tadi Rasulullah SAW. Kita kok sampai ke sana jemaah? Kita bicara masalah hadis ini. Hadis yang kata Rasulullah SAW, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada dajjal. Siapa? Atau apa? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Kata Rasulullah SAW itu orang sholat nih, kemudian dia ya tunjukkan sholatnya sehingga nampak baik karena ada orang yang melihat. Itu yang paling aku takutkan, karena dia akhirnya tidak lillahi ta'ala. Tiga golongan yang subhanallah, hadis Abu Hurairah ini harus selalu menemani kita dalam perjalanan kita beramal. Harus selalu menemani kita agar kita bisa ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, dan hadis ini sahih, beliau mengatakan, awwalu man tus'ar bihi an-nar yaumal qiyamati thalath. Tiga orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Kita lihat tiga orang ini subhanallah, enggak ada yang perampok. Tidak ada yang pencuri, pemerkosa, pezina, enggak. Semuanya orang-orang soleh jemaah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama disebutkan dalam hadis Tirmidzi ini, alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah ustaz. Mudah-mudahan kita diselamatkan ini, semoga ustaz-ustaz kita yang ada tidak sampai menjadi golongan yang pertama ini. Alimun wa qari'ul Qur'an. Yang pandai baca Al-Qur'anul Karim. Fa'utiya bihi, didatangkan nih orang ini. Didatangkan untuk dihisab. Kita semua akan dihisab tanpa ada pengacara, tanpa ada yang belain kita kecuali diri kita, kecuali amal perbuatan kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafa. Lalu Allah tunjukkan kepada orang yang hendak disidang ini nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia selama di dunia. Dan dia pun mengakui, iya Allah, itu nikmat semua telah kau berikan kepada kami ya Allah. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha. Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan? Kata orang ini, ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, ta'allamtu fik, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku nyantri, aku ngaji, aku belajar, aku sekolah untuk dapat ilmu, untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Perbuatannya betul. Dia nyantri, dia sekolah, dia datang ke kajian. Wa 'allamtu an-nas, kemudian setelah aku punya ilmu, aku jadi ustaz. Aku ngajarin orang-orang ilmu itu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah, karenamu ya Allah. Perbuatannya betul. Yang dia lakukan secara fisik, nah, dia ustaz. Dia membaca Al-Qur'an, ngajarin orang ngaji. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari. Bohong kau. Kau belajar supaya disebut orang alim, dan kau ngaji supaya disebut orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Waqad qil. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Bohongnya di mana? Di hatinya. Allah alimun bidhati sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Orang-orang tidak ada yang tahu. Mungkin orang-orang mengira kita ikhlas melakukan. Tapi Allah lebih tahu apakah benar kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Kadzabta, bohong, kata Allah SWT. Apa yang terjadi jemaah? Gara-gara hatinya tadi. Yang menyembunyikan di sana keinginan untuk dipuji orang. Keinginan untuk disanjung. Dan dia di dunia betul sudah mendapatkan sanjungan itu. Orang-orang sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Fa umira bihi. Thumma suhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat-malaikat Allah untuk menyeret di wajahnya jemaah. Wajah yang mungkin biasa dipandang oleh manusia. Yang orang mengenal dia dari wajahnya nih, orang yang ngajarin kita. Allahu Akbar jemaah. Thumma turiha finnar. Kemudian Allah melemparkan dia ke dalam api neraka. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia pernah duduk merenungi. Dia seorang alim, ulama yang besar sekali. Bahkan dikenal sebagai wa'idhul ulama. Alim ulama yang pandai memberikan nasihat. Dia mengarang sebuah kitab yang judulnya Saydul Khatir. Dia menceritakan di sana. Dia cerita, ana pernah duduk. Saydul Khatir itu apa artinya jemaah? Buruan hati. Dia ada sesuatu di hatinya, dia tulis. Ada sesuatu di hatinya yang khatara fi qalbi, itu yang dia tulis. Dia cerita, pernah duduk di majelis ana, puluhan ribu orang. Ana ngasih ceramah, semuanya nangis, kata dia. Ada berapa ratus orang yang masuk Islam di tangan ana. Kemudian pernah satu hari dia duduk di majelis, ketika melihat orang-orang banyak, dia berpikir, kaifa inna jaha ula'i wa halakta. Gimana kalau orang-orang yang kau kasih ceramah itu semuanya masuk surga dan kau masuk neraka, kata dia. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in azabtani wadhal. Ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. Li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan. Azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih. Supaya orang-orang enggak ngomong, gimana Allah itu mengazab seorang hamba yang ngajak orang-orang kepada Allah. Subhanallah jemaah. Wallahi masalah hati ini masalah yang dahsyat sekali. Maka harapan kita semoga Allah menjadikan amalan kita semua ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yang akan menjadi koreknya api neraka, syahid. Orang yang mati di medan perang. Nah, dia mati dan tewas di medan perang, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan peperangannya peperangan yang syar'i. Lalu didatangkan untuk disidang. Fa'arrafahu alaihi ni'amah. Fa'arrafah, sama Allah tunjukkan. Sebelum Allah menghisap, Allah itu menunjukkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Supaya orang tahu, orang ini sadar. Kita juga harus sadar semua bahwa semua nikmat itu dari Allah Jalla Jalal. Kita bisa datang ke pengajian ini karena Allah Jalla Jalal. Kita bisa naik mobil kita. Siapa yang ngasih mobil kita? Siapa yang ngasih motor kita? Siapa yang memberi dorongan niat di hati kita? Allah Jalla Jalal. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengaku, iya wah, itu semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha, kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fik hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Berjuang di jalan. Memang betul, dia meninggal dan tewas di medan perang. Dia dikuburkan dengan darahnya. Karena orang yang mati syahid dikuburkan dengan darahnya. Betul, ketika di dunia dia seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Kau berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan jari. Seorang yang pemberani, pembela kebenaran, seorang pahlawan. Waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Sudah kau dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba aluchi thumma turiha finnar. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk diseret di wajahnya. Yang orang-orang mengenal dia itu wajah dia nih. Wajah orang yang berjuang di jalan Allah, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang ketiga, jawad. orang kaya raya yang dermawan, bukan orang kaya raya yang pelit. Tapi ini orang dermawan. Fa'arrafahu Ali alaihi ni'amahu fa'arafa. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia dan dia mengakui semua nikmat itu. Iya Allah, itu sebelum sudah kau berikan kepada aku harta yang berlimpah ruah, ya, rezeki yang banyak. Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat itu? Kata orang ini, "Ma min sabilin tuhibbu ayyun faqafihi illa anfaqtu fihi lak." Masyaallah. Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satu pun jalan kebaikan yang kau suka hartamu diinfakkan ke sana kecuali aku sudah berinfak di sana lillah untukmu ya Allah." Semua dia lakukan jamaah. Masjid dia bangun, sekolahan dia bangun, janda-janda anak yatim dia santuni. Dia berangkatkan orang untuk beribadah umrah. Masya Allah, semua kebaikan sudah dia lakukan. Dan dia mengklaim bahwa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Kadzabta, bohong kau. Innama anfaqta liuqala jawad." Kau berinfak hanya untuk mendapatkan sebutan jawad. Orang yang baik hati, orang yang dermawan. Fulan, Masya Allah, enggak ada masjid di sini, semua dia yang bangun tuh. Subhan, dia sudah mendapatkan waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku orang yang tidak butuh sekutu. Aku zat, ma'dziratan, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, dengan syarik. Maka barang siapa yang beramal kemudian dia sisipkan di niatnya itu selain aku, kata Allah, taraktuhu wa syirka, aku enggak akan terima itu. Aku biarkan dia bersama yang dia sekutukan. Dia suruh cari pahala dari orang-orang, apakah bisa memberikan pahala kepada dia, apakah bisa memberikan manfaat kepada dia? Enggak ada jemaah. Karena pada hari itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu agar kita bisa selamat dari riya ini, berusahalah untuk memiliki amalan yang tidak diketahui orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar seorang hamba, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa yang bisa memiliki khib', amal soleh yang disembunyikan, falyaf'al, hendaklah dia melakukan. Hadis ini sahih. Kita kalau bisa punya sholat yang enggak ada orang tahu, istri kita pun enggak tahu, kita punya sedekah, kita bantuin orang, jangan ada orang yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah, untuk bantu orang itu lebih mudah tanpa orang tahu. Kita ingin tinggal transfer umpamanya, enggak ada tuh orang tahu. Kita berbuat baik sama fulan, sama alan, enggak ada yang tahu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud menganjurkan agar seorang kalau bisa, sebagaimana dia menyembunyikan dosanya, dia ingin orang lain tidak ada yang tahu dengan dosa dia, seperti itu pula dengan amal kebajikan dia. Enggak ada orang yang bisa tahu. Kita enggak suka orang lain tahu sama dosa kita, enggak suka. Bahkan tatkala kita berbuat dosa, kita berusaha untuk menutup pintu semuanya. Maka berusaha agar kita punya amal ibadah yang orang lain tidak tahu. Para salafus soleh, mereka memiliki amalan-amalan tersembunyi. Kata Ibn Mubarak, dia mengatakan, Imam Malik, kata Ibn Mubarak tentang Imam Malik itu jadi terkenal seperti itu bukan karena banyak sholat atau banyak apa, karena ada amalan yang dia sembunyikan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyebuti Abdullah bin Mubarak. Bin Mubarak ini bisa begitu tinggi derajatnya di mata manusia, ilmunya bermanfaat, karena dia punya amalan yang tersembunyi, yang gak ada orang tahu, yang dia amalkan itu. Kita kalau punya amalan tersembunyi, setan itu susah godain kita. Karena setan itu bisa menggoda kalau ada kesempatan. Ketika kita beramal terang-terangan, setan bisa tuh bisi-bisi. Oh, ente lihat tuh, Masya Allah, orang-orang pada seneng tuh gara-gara ente tuh. Insya Allah, mulai kita tuh tumbuh ujung tumbuh keinginan macam-macam. Dan orang yang bisa mempunyai amal tersembunyi ini adalah orang yang benar-benar mukmin. Orang munafik enggak bisa. Orang-orang yang kadzab, yang dusta enggak bisa. Karena dia bahkan susah beramal kalau enggak ada orang. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik kapan? Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena enggak ada yang ngelihat. Kita kalau salat asar, Assalamualaikum, masyaallah. Kemana bang? Masjid, masyaallah. Salat nih kata dia, masyaallah. Tapi kalau ada salat subuh, kagak ada orang. Kita mau salam-salam nih enggak ada. Ini enggak keluar. Kalau orang munafik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau selesai salat subuh, beliau tanya, "Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Fulan hadir enggak?" "Enggak." "Fulan hadir enggak?" "Enggak." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law ya'lamuna ma fihima." Kalau mereka tahu tuh dengan pahalanya salat berjamaah ke masjid tuh, mereka akan datang walaupun merangkak jamaah. Maka kita harus punya ibadah tuh yang enggak ada orang lain tahu. Kemudian kenapa dianjurkan sholat sunnah kok di rumah, tidak di masjid? Soalnya kalau di masjid banyak orang. Dan kita bisa sholat sunnah. Semua pada sholat sunnah. Sholat sunnah. Allahu Akbar. Masyaallah. Tapi coba di rumah, udah nyampe rumah tuh. Buktikan kalau benar kamu memang mau sholat. Enggak ada yang ngelihat. Apalagi godaannya di rumah lebih banyak. Kadang-kadang kita nih sholat sunnah di rumah, istri kita ya ente ya hanut, ya ente. Anak tahu sama ente. Istri tahu sama kita nih. Kita nih gak benar umamanya. Tapi kalau di luar kan orang lain gak tahu. Tapi istri kita kalau kita pura-pura nih sholat sunnahnya, ente biasanya gak kayak gitu kata dia. Tapi maka kita berat. Kita berusaha. Jadi bapak-bapak tetap berusaha kalau sholat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena setan susah godain. Ada orang yang pura-pura di masjid enggak salat sunnah. Supaya dikira salat sunnah itu kan ngomongnya salat sunnah kan sunahnya di rumah gitu kan. Padahal di rumah enggak salat dia. Sampai rumahnya si istrinya pikir, "Oh, mungkin suamiku sudah salat sunnah di mana?" Di masjid. La fil masjid wala fil bait. Itu orang-orang yang bahaya yang seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana as-salafus saleh radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada murid-murid mereka. Abu Hazim berkata, "Uktum hasanatika asyad mimma taktum sayyiatika." Sembunyikan amal kebajikanmu lebih dahsyat lagi ketika daripada engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Kita ini kalau ngaji ya, kita sebagian salaf itu kalau lagi ngaji kemudian ada orang dia taruh. Kalau kita malah dikeras-kerasin kalau ngaji. Oh, ya dakwah supaya dia ikut ngaji sama kita gitu kan. Hati-hati. Karena hati kita lemah jamaah. Al-Harith Al-Muhasibi mengatakan, "As-sadiq huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq min ajli salahi qalbih." Orang yang sadiq, yang benar keimanan dia itu, dia tidak perhatian. Andai kata kedudukan dia itu turun dari hati manusia, enggak ada masalah. Yang penting hati dia benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, Bishr bin Harith mengatakan, "La a'lamu rajulan ahab an yu'raf illa dhahaba dinuhu wa iftudih." Aku tidak pernah tahu orang yang cinta dengan popularitas, yang cinta dengan pujian, kecuali agamanya akan pergi dan dia akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena orang itu menjual nama Allah. Dia ini kalau lagi sama orang pura-pura baik. Tapi di balik itu ternyata dia tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ali bin Husain ibn Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana dia itu punya amalan yang orang lain enggak tahu. Dia bersedekah jamaah ke rumah-rumahnya janda-janda di kota Madinah tuh malam hari, dia ganti kostumnya. Dia datang ke rumah-rumah, kasih itu orang, dia pergi, kasih. Nggak ada yang tahu. Sampai mati baru tahu orang-orang. Ketika orang-orang mati, mereka baru tahu, oh, ternyata selama ini yang ngasih siapa? Fulan. Karena buktinya udah nggak ngasih lagi. Sehingga Allah menjaga dia supaya ikhlas sampai dia mati. Abdullah bin Mubarak juga, ketika dalam satu peperangan melawan orang-orang Romawi, keluarlah satu orang Romawi yang mengajak perang tanding. Maju satu orang Islam, mati. Yang kedua, mati. Yang ketiga, mati. Yang keempat, kelima, keenam, mati semuanya. Akhirnya umat Islam agak keder lah. Grogi menghadapi seperti itu. Lalu Abdullah bin Mubarak berpesan kepada sahabatnya yang ngomong, syuf, kata dia, kalau aku mati, kau lakukan ini, dan itu. Abdullah bin Mubarak maju dengan surban yang ditutupkan ke wajahnya. Nggak ada yang tahu, cuma matanya yang kelihatan. Dia maju ke depan. Subhanallah. Sedikit, mungkin berapa detik, berapa menit, bisa mati tuh orang kafir. Satu mati, sama, enam mati. Ditantang lagi, nggak ada yang maju. Lalu Abdullah bin Mubarak masuk ke dalam dan berhenti di sebelahnya temannya tadi. Kalau kau menceritakan hal ini selama aku hidup, maka aku akan melakukan ini. Diancam oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dia tidak pernah bercerita kecuali setelah meninggalnya Abdullah bin Mubarak. Karena apa? Karena jaga hati, jemaah. Kita ini, ya Allah, amalan yang tersembunyi aja ada keinginan orang lain tahu. Ada tuh nafsu untuk itu, ada. Bagaimana dengan amalan yang terang-terangan? Maka Abdullah bin Mubarak ajak menjaga hatinya, apalagi kita. Kemudian ma'asyil muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza asbahtum siyaman fa asbihu mudahhinin." Kalau kalian paginya puasa, maka cobalah kalian ini pakai minyak rambutnya. Jenggotnya kasih minyak. Kenapa? Supaya kelihatan seger. Supaya enggak kelihatan kalau kita puasa. Kadang-kala kita nih diajak main bola, main bola. Oh, ana lagi puasa. Masyaallah. Kenapa lu ngomong ana lagi puasa? Enggak, ana lagi enggak mau main gitu kan. Masyaallah. Lalu terkadang kita datang ke tempat sahib-sahibnya yang lagi makan, memang sengaja datang ke sana. Masyaallah. Eh, fadal minum, kata dia. Afwan, ana lagi puasa. Som. Ya. Hati-hati, jagain hati itu, jemaah. Sudah, tampakkan diri kita kalau kita enggak puasa, sehat. Bagi kita mau Ramadan, kalau Ramadan ya semuanya puasa, aman. Kalau puasa sunnah yang dibicarakan. Biasanya kalau puasa Ramadan yang jadi masalah apa? Diajak ngaji, nanti kalau enggak ngaji, ana lagi puasa, kata dia. Ya, ini lagi ngaji, diajak ngaji karena lemes biasanya orang puasa itu. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Lawadittu annal khalqa yata'allamuna minni wa la yunsab ilayya minhu syai'." Harapan aku, kata dia, semua orang itu bisa mengambil manfaat dari ilmuku tanpa ada satupun yang dinisbatkan kepada aku. Enggak perlu tuh ditulis karyanya Imam Syafi'i, enggak perlu, dia mengatakan. Yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di muka bumi ini tapi dia tidak dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang majhul, yang enggak pernah naik di atas mimbar, yang tidak pernah muncul di TV, tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amal kebajikan dia selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit hati yang berbahaya, hasad, iri, dan dengki. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh mereka, "La yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'min ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam." Enggak akan bisa berkumpul di perut seorang mukmin debu yang dia hirup di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika berperang, dan panasnya api neraka jahanam, enggak akan berkumpul. Yang kedua, wala yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad, dan tidak akan berkumpul di hati seorang hamba itu iman dan hasad. Jadi seorang yang hasud dipertanyakan keimanan dia. Seorang yang memiliki sifat iri, dengki, bahkan mengantarkan dia kepada perbuatan-perbuatan dosa lainnya, karena dosa hasad ini melahirkan dosa. Dosa hasad itu tidak berhenti hanya di hasad, karena dosa hasad itu di hati. Masalahnya di hati, tapi akan muncul di lisan. Kita lihat bagaimana kisahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf, apakah hasad mereka itu hanya berhenti di hati mereka? Tidak. Mereka berusaha untuk memisahkan Nabi Yusuf dari orang tuanya. Lalu setelah itu mereka menjual Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bermula dari hati semuanya. Maka yang harus diperbaiki adalah hati kita dari sifat hasad itu. Dan kita melihat kisahnya dua anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Hah? Masya Allah, ada khilaf di antara. Jadi memang Qabil Habil ini susah membedakannya. Tapi di dalam bahasa Arab gampang membedakannya. Yang membunuh itu adalah, dalam bahasa Arabnya membunuh itu apa? Qatil. Jadi yang pakai qaf itu yang membunuh. Qabil itu qatil. Qabil, qatil yang membunuh, dan Habil yang dibunuh. Apa sih masalahnya? Masalah hati. Masalahnya di hati. Ketika dia tidak ridha. Dia tidak ridha adik yang dinikahin oleh Habil. Kemudian, okelah. Lalu mereka disuruh berkorban. Dan ketika berkorban pun masalahnya di hati. Di hati Qabil ini udah ada masalah. Maka korban siapa yang diterima? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Ketika ditanya kenapa kok yang diterima dari Habil, apa kata Habil? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi udah kelihatan nih, subhanallah, dia udah gak bertakwa dari awalnya. Dan Nabi ketika berbicara tentang takwa, di mana beliau menunjuk? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa di sini letaknya ketakwaan. Jadi semua problematika yang kita hadapi ini, kemungkaran di akhlak, ya, pencurian, pemerkosaan, semua intinya di hatinya yang bermasalah. Dan penyakit hati sangat banyak sekali, enggak mungkin kita kaji dalam majelis yang sempit ini. Tapi kita harus tahu masalah hasad ini masalah yang besar. Karena hasad itu membuat orang tidak bahagia dalam kehidupan ini. Kita pun diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Tapi jamaah, tidak ada sanksi yang lebih dahsyat bagi orang yang hasud kecuali hasud itu sendiri. Karena orang yang hasud susah tidur. Antum lihat orang yang hasud itu makan jadi gak enak. Nah, maka antum mau terus makan gak enak. Tetangganya, Masya Allah, beli motor baru, 2 hari gak bisa tidur. Nanti kenapa, kata dia? Bang, tetangga beli mobil baru, bang. Ya kenapa kau beli mobil baru, kata dia. Ya kok bisa dia beli, bang? Karena mungkin korupsi dia tuh, bang, kata dia. Subhanallah. Tuh mulai ke ucapan. Masalahnya awalnya di hati. Tapi kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Maka hati-hati jamaah, tetap masalahnya di hati. Kita harus memperbaiki hati kita. Dan untuk mengobatin hasad. Untuk mengobatin hasad ini. Yang pertama, doakan orang yang dihasuti. Doakan dia. Kini kadang-kadang hati muncul, ya. Enti tuh, enti kalah sama fulan, gitu seperti. Langsung doakan. Ya Allah, mudah-mudahan kau limpahkan rahmatnya buat dia, ya Allah. Karena kalau kita mendoakan dia, kita akan dapat juga sama. Malaikat akan mengaminkan doa kita. Yang kedua, orang yang hasud itu biasanya tidak ingin musuhnya itu dipuji. Maka kita harus melawan itu dengan memuji dia. Ketika ngobrol sama teman-teman, ya, fulan Masya Allah. Padahal nih hati kita lagi gak senang sama fulan. Tapi kita harus menundukkan hati kita nih. Enggak, fulan Masya Allah baik fulan itu. Lalu ketiga, ingat bahwa yang memberi dia itu siapa? Allah Jalla Jalalu. Jadi orang yang hasud, intinya dia tidak ridha dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ngasih dia Allah. Kenapa kau gak suka? Kalau kau ingin, gimana caranya? Fas'alullaha min fadlih. Minta sama Allah yang ngasih sama dia, minta. Kemudian datang kepada dia, ya, kita kasih hadiah dia. Karena tetap hati kita ini setan terus. Tapi kalau kita bisa menguasainya, insyaallah kita dapat menundukkan dan mengobati hasud itu. Hasud ini jamaah, kata Ibnul Jauzi, insyaallah semua orang punya sifat itu. Dan itu cobaan dari Allah SWT. Hasud itu diumpamakan seperti pohon yang ada akarnya di hati kita. Enggak bisa dicabut pohon ini. Bisanya ditebang. Ada orang yang dipupuk, ya akhirnya pohon hasudnya itu masya Allah menyesakkan dada dia. Tapi ada orang yang motong terus, ya mau muncul dipotong. Karena itu ujian dari Allah SWT. Kapan akan dicabut? Nanti ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat yang ada di atas neraka jahannam, kemudian berhenti di atas kontoroh antara jahannam dengan surga Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibersihkan nanti hati mereka. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Kita cabut, kata Allah, rasa hasud, rasa iri itu dari hati mereka, sehingga mereka menjadi saudara yang saling mencintai. Karena kalau kita di surga masih ada sifat hasud, jemaah, enggak bahagia. Enggak akan bahagia. Karena di surga itu kan tingkatannya beda-beda tetap. Ada orang yang lebih tinggi dari kita ketingkatan. Kalau masih ada sifat hasud, enggak akan bahagia itu orang. Tapi ketika dicabut, masya Allah. Jadi antum bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Antum melihat tetangganya, anaknya sukses, ya, masya Allah. Datang, masya Allah. Mudah-mudahan anakmu bisa bermanfaat buat umat, kata dia. Katakan kepada dia seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya penyakit hati, mungkin ini menjadi yang terakhir. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini bukan cinta semafulus aja, jemaah. Cinta kepada apa? Wanita, karena termasuk dunia. Cinta kepada jabatan, kemudian popularitas, itu termasuk fitnah dunia. Kita kalau ada hubbud dunia wa karahiyatul maut, subhanallah, kita akan menjadi hambanya dunia. Pagi siang cari dunia, enggak bisa menikmatin. Siapa yang menikmatin? Anak-anak kita. Ana wallahu alam, ya. Ana sempat ke Bandung, ke vila-vila, masya Allah. Ana tanya, ini siapa yang tinggal di sini? Pembantu. Situ? Pembantu. Situ? Wah, ini vila-vila yang besar ini yang tinggal siapa? Pembantu, jemaah. Yang bikin siapa? Bosnya. Yang menikmati? Pembantu sama anak-anaknya. Subhanallah. Kalau kita berpikir, semuanya kita ini kan nyewa. Semuanya nyewa, gak ada yang memiliki. Dan sungguh bahagia pembantu yang bisa memiliki, yang bisa menyewa villa tanpa bayar. Gak bayar dia. Dia menikmati, masya Allah. Dibayar, kata Ahmad. Dibayar. Masya Allah. Kalau bisa kita dengan dunia seperti itu. Kita gak apa-apa sudah, gak punya mobil gak apa-apa. Yang bisa orang-orang yang jadi supir, masya Allah, jemaah. Mobilnya tiap hari ganti. Masya Allah, ganti terus. Bosnya cuma naik satu mobil. Enggak, anak naik satu aja. Inti naik yang lainnya gak apa-apa. Bosnya cuma satu mobil. Masya Allah, itulah kehidupan dunia. Dan Allah mengatakan, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Mata yang menipu kita. Dan dalam dunia ini untuk mengobatin hati kita, jangan melihat ke atas. Kalau motivator biasanya selalu nyuruh kita, lihatlah kepada yang lebih sukses, lihatlah kepada yang lebih sukses. Karena potongan dia adalah dunia. Kenapa dia ngatanya yang sukses itu setelah sukses kemana? Mati. Loh, kalau mati buat apa nang lihat dia? Kalau akhirnya ternyata juga mati, kayak gitu. Maka lihatlah kepada yang dibawa dalam urusan dunia. Nah, seorang muslim harus bisa kaya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat dari apanya semuanya? Kuat ya ambisi akhiratnya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat fisiknya. Karena tentunya orang yang fisiknya kuat ketika beriman dan berjuang di jalan Allah lebih bermanfaat daripada orang yang lemes, yang sakit-sakitan mungkin seperti itu. Begitu pula orang yang punya duit kaya, orang mukmin ya, yang beriman, duitnya banyak, manfaatnya banyak. Tapi kalau orang kaya imannya lemah, jangan mau bantuin kita. Malah kadangkala kita yang dicaci maki dengan mereka. Ini ada apa ngabis-ngabisin duit tuh? Seperti kata orang-orang kafir, anut'imu man law yasha Allah at'ama. Kenapa kita ngasih makan orang-orang tuh? Kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia. Sampai seperti itu. Maka al-mu'min syaratnya ini, jadi kalau kita mau kaya fadhal, dan Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu akhirat. Carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa bagianmu di dunia. Apa sih bagian kita di dunia jemaah? Makan, sandang, pangan, papan. Itu bagian kita. Sisanya ditinggal semuanya. Sisanya bakal ditinggal semuanya jemaah. Tapi yang terakhir, tidak pandai bersyukur. Itu penyakit hati. Kita di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Ya Allah, aku memohon kepadamu lisan yang pandai berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Tadi tuh banyak orang yang kerjanya ngeluh terus. Ini ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Seakan-akan hidupnya itu musibah terus. Kalau kita bayangkan musibah yang Allah berikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak sebanding, jemaah. Enggak sebanding. Maka kita lihat orang-orang yang dapat musibah, umpamanya punya utang, bangkrut. Berapa lama dia punya utang? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, anggap 10 tahun. 50 tahun enggak punya utang. Baru 10 tahun kau punya utang sudah ngeluh terus. Dan itu karena engkau juga. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur. Melihat banyaknya nikmat Allah kepada kita. Nikmat mata nih. Nikmat mata. Andai kata ada orang punya uang 10 miliar. Dia sakit mata kemudian buta. Lalu dokter mengatakan kau bisa sembuh tapi bayarnya 10 miliar. Bayar enggak dia? Bayar dia. Andai kata ada orang gak bisa BAB. BAB itu yang kita buang tiap hari, yang mungkin kita gak mensyukuri itu nikmat. Yang kita kalau keluar disuruh baca ghufronak, ya Allah ampunanmu ya Allah. Itu nikmat itu. Andai kata kita tidak bisa BAB, kemudian dokter mengatakan 1 miliar kau baru bisa BAB. Kita akan bayar. Dikatakan tiap hari kau bayar 1 miliar. Kata dia, aku bayar, yang penting aku bisa BAB. Tapi nikmat itu kadangkala kita lupakan nikmat itu. Maka lihatlah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, supaya hati kita bisa jadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua permasalahan itu bermula dari hati. Semoga Allah menjaga hati kita. Mungkin di sini ada, masya Allah, pertanyaan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang ditulis sebelum ceramah kayaknya jemaah. Padahal tadi udah dibahas gitu ya. Jadi ana mungkin tidak membacakannya. Nah, bagaimana ini Ustaz, jika kita bersedekah berharap balasan Allah di dunia, seperti bersedekah karena ingin sukses hajatnya, bersedekah karena ingin sembuh dari penyakit, bersedekah karena ingin kaya dan lancar usahanya, apakah Allah menerima amalan sedekah yang seperti itu? Baik, berkaitan dengan bersedekah dengan niat dunia. Apabila memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dunia untuk perbuatan itu, enggak masalah. Contohnya apa? Seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia dikasih harta rampasan perang. Tapi kalau niatnya itu hanya harta rampasan perang, maka itu masalah. Tapi kalau dia ana lillahi ta'ala, tapi kan kalau menangkan dapat gitu ya, dia harapkan itu. Seperti sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kita disuruh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mengamalkan itu, kita beriman bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya minta dunia. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang dalam amalannya hanya mengharap dunia dan perhiasannya, Allah kasih, Allah kasih. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Maka kita kalau umpamanya mau bersedekah, Ustaz, ana mau bersedekah harapannya Allah ganti, Allah ganti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, kasih kau, jangan takut berkurang hartamu, jangan takut jadi sedikit hartamu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai ibnu Adam, kau keluarkan, aku akan berikan kepadamu. Karena memang rezeki kita ini semuanya dari Allah. Allah selalu mengatakan, wa mimma razaqnahum, kami yang ngasih rezeki itu. Nahnu narzukuhum, kami yang ngasih rezeki. Jadi jangan cuma mengharapkan dunia. Kita boleh bertawassul dengan amal soleh, boleh. Kita beramal soleh, ya Allah, ana, ibu ana sakit, ya Allah tolong sembuhkan nih, ana sedekah, seperti itu. Gak masalah. Tapi jangan hanya mengharap dunia. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW membawa seekor onta. Kan sedekah itu akan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat kan. Kemudian berapa terserah Allah SWT. Dia bawa seekor onta yang sudah pakai pelana. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah, ini di jalan Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah. Kau akan dapat di hari kiamat 700 ekor onta semuanya pakai pelana. Kulluha makhtuma. Ada orang yang cuma minta, gimana Ustaz, ana butuhnya di dunia Ustaz. Allahu Akbar. Itu yang bermasalah. Ketika dia carinya untuk dunia saja, Allah kasih. Jangan tak Allah kasih, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa nantinya. Ketika niatnya hanya untuk, naam, barakallahu fikum. Ustaz, ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar nasihat seorang suami kepada istri membekas di dalam hati? Dan bagaimana pula nasihat seorang anak kepada kedua orang tuanya agar membekas di hati? Jadi masalahnya di mana? Di hati. Jadi suami kalau ngomong ngasih nasihat istri, balutlah nasihatnya dengan cinta yang berasal dari hati. Jadi kadangkala suami ini ngasih nasihat istri dengan omongan yang kasar, ya. Tunjukkan kalau suami ini cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam aja itu ketika memberi nasihat kepada sahabatnya, memberi nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Dzar, Nabi memulai nasihatnya dengan mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka." Wahai Mu'ad, aku sayang sama engkau. Jadi kalau ngasih nasihat istri itu enggak perlu itu. Eh, sini sini, duduk sini. Nanti sudah dari awal istrinya udah, iya, ada apa? Udah gitu, ya udah enggak nyambung kalau dari awal sudah. Adanya ente tahu kan, ana nih suami. Insyaallah. Jadi haknya suami kau tahu? Wah, kalau sudah bicara hak, oh iya. Aku tahu, tapi hak istri kau tahu enggak? Wah, itu ribut sudah kalau nasihatnya seperti. Jangan cari hak-hakan. Tapi tolonglah, dibalut dengan cinta. Katakan suami kepada istrinya, "Dek, kau tahu, di muka bumi ini enggak ada wanita yang lebih aku cinta dari engkau." Insyaallah. Ketika itu istri boleh kasih nasihat, dengar langsung tuh. Insyaallah, "Iya Bang, ada apa Bang?" "Nih, aku mau kasih hadiah sama kau. Kasih sesuatu." Setelah dikasih, umamanya kasih apalah yang kita milikin, beliin cincin ya sama dia. Lalu ngomong, "Dek, boleh aku minta sesuatu? Kau minta apa saja Bang, aku kasih Bang." Itu kalau sudah awalnya baik, istri akan nurut. Tapi kalau dari awalnya kita, maka tolong. Dan istri-istri, ibu-ibu dengerin tuh. Walaupun suaminya enggak ngasih hadiah, tetap harus taat sama suaminya. Jangan nungguin hadiah dari suaminya gitu. Ini insya Allah akan lebih membekas di hati. Karena ada istilah dari hati ke hati. Kalau memang mulanya dari hati kita, insya Allah sampai ke hati. Tapi kalau dari lisan kita, seperti itu juga kepada orang tua. Anak mau ngasih tahu orang tua, ya tolonglah tuh orang tua. Gak sama dengan sahib kita, gak sama. Dan Kita harus selalu ingat dengan orang tua kita, bagi sama ibu kita. Kalau kita lagi enggak berpakaian jemaah ya, kita mungkin bercermin ingat. Ingat dengan ngelihat pusar kita. Nih, kita dulu minum dari darah ibu kita selama 9 bulan jemaah. Dan bekas itu masih ada di sini. Supaya kita sadar kita ada karena adanya orang tua kita. Ibu kita enggak pernah mengeluh ketika kita makan dan minum dari darah dia yang terus panas. Maka ingat ya, dengan cinta dan kasih sayang kita memberikan nasihat kepada orang tua kita. Saya pernah mendengar, bila hati tidak bersih maka semua amal tidak diterima. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, jadi berkaitan dengan hati yang tidak bersih ini, ada penyakit hati yang semua amal tidak akan diterima, yaitu syirik. Itu penyakit yang paling bahaya. Qalbin salim adalah salim dari dosa dan dari syirik. Kalau orang masih berbuat dosa, itu akan mengotori hatinya, tapi tidak sampai ditolak amal perbuatannya. Namun kalau dia sudah sampai syirik, Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, itu akan Allah jadikan debu yang berterbangan. Apa tandanya hati kita sudah bersih? Naam, atau belum? Atau belum? Apa indikatornya? Jadi tanda hati kita bersih ini, salah satunya gampang menerima nasihat. Jadi kalau kita gampang menerima nasihat dari orang, atau kita gampang menangis, itu hati orang yang bersih insya Allah. Dan antum lihat, ketika antum dalam kondisi hati antum bersih, salah satu untuk membersihkan hati caranya apa? Istighfar. Istighfar. Coba sehari antum jangan pernah kurang 100 kali istighfar. Jangan kurang 100 kali istighfar. Satu majelis kalau bisa. Istighfar terus. Itu akan membersihkan hati kita. Karena kalau kita beristighfar, Nabi mengatakan suqila qalbuh. Hatinya akan dibersihkan. Terus istighfar, istighfar. Dan orang kalau sudah banyak istighfar, ngomongnya akan teratur jemaah. Karena dia sudah minta ampun dari tadi. Masa aku ngomongnya jadi enggak benar gitu kan? Nah, mohon maaf, mobil Honda Brio B157. Brio B157 tolong dipindahkan. Pakai tanda petik loh jemaah. Nah, jadi kadangkala kalau datang kajian itu ngerepotin orang. Pernah ada seorang, saya tanya, kenapa kok gak datang kajian lagi? Enggak lah, ana malas datang kajian. Ana mau pulang susah, kata dia. Ditutup mesti. Dia malasnya gara-gara itu. Maka kita dosa tuh. Kalau menyebabkan orang jadi gak mau kajian gara-gara. Karena kadang-kadang ada orang ada perlu, ada yang sakit, ada apa. Kemudian kita tutup. Jadi Brio B1574. Masya. Kuncinya, kalau ada kuncinya nanti ada ibu-ibu yang mau mindahin. Kayaknya gak ada yang punya tuh. Wallahu alam jamaah. Enggak, antum enggak perlu malu jamaah. Antum dapat pahala kalau mindahin tuh mobil tuh. Nah, Ustaz, akal sama hati yang mana yang membenahi yang kita melakukan sesuatu? Dan ketika kita berpikir, kita berpikir dengan akal atau hati. Ingat, akal ini bukan organ. Enggak ada organ namanya akal. Akal itu adalah tugas hati. Berakal. Kan Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati tidak berakal, hatinya itu. Jadi itu sekedar tugas. Bukan apa istilahnya jemaah? Wewenang. Bukan wewenang. Jadi pekerjaan lah, pekerjaannya hati itu berpikir. Jadi gak ada dikatakan akalnya diambil, gak ada. Karena gak bisa akalnya diambil. Tapi yang ada bagaimana hatinya rusak, kemudian tidak bisa dia berpikir, tidak bisa berakal tadi. Maka yang disebutkan termasuk syarat orang itu wajib sholat adalah akil. Bukan berarti orang itu punya akal, karena semua orang punya. Bayi pun sudah punya akal, tapi sudah bisa berpikir. Akalnya itu, akil baligh itu sudah berpikir ya, tentunya berpikir dengan hati. itu jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang berpikir itu adalah hati dan bukan otak. Bukan otak. Tapi kenapa Ustaz? Orang kalau berpikir selalu garuk-garuk kepalanya. Katanya ketika orang berpikir, orang ngomong, jantung itu memompa darah lebih kuat lagi, dan oksigen pun paru-paru kita itu juga memompa ke sana, kemana? Ke otak. Tapi tetap hati sebenarnya, mulainya semua dari hati. Adapun ada hubungannya, enam, apakah ada hubungan antara otak sama hati? Tentu jemaah. Orang kita aja sakit sini, hubungannya sama hati. Orang kena stroke separuh, hubungannya sama apa? Sama otaknya, dok. Karena jadi nggak tahu, dok. Karena hasad. Oh, tuh. Orang bisa stroke karena stres, karena hasad. Betul tuh. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini ada tambahan. Mobil Honda Jazz. Warna hitam nomor B122. NAN. Kaca mobil terbuka dan ada tas di jok belakang. Insya Allah. Insya Allah kalau hatinya baik gak hilang tuh tasnya kan. Ini yang ngasih ini orang baik nih jemaah. Ada orang yang jemaah kalau barangnya murah diumumkan. Kalau mahal Insya Allah. Tapi enggak, Insya Allah ini hatinya baik semua. Panitinya baik-baik semua jemaah. Kita gak suudon. Kita suudon tuh masalahnya juga di hati tuh. Nah, hati ini sedih sekali. Anak hidup jauh dari orang tua. Setiap telepon orang tua, beliau selalu mengeluh soal keuangan. Padahal setiap bulan kami ini anaknya selalu mentransfer. Bagaimana ya Ustaz? Ada doa untuk orang tua kah? Atau mungkin kami anak-anaknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu kita tuh bukan hanya butuh duit. Ada orang tua yang materi. Karena mungkin didikan dia selama ini seperti itu, dia dapat dari orang tuanya. Kita kalau cuma ngirim duit, berarti kita membuat orang kita tambah materi. Tapi sekali-kali kita kirim, diri kita datang ke sana. Kita yang datang ke sana, kita bawa hati kita ke sana. Kita bagaimana ngobatin hati orang tua kita mungkin yang cinta kepada dunia. Nah, ada orang tua yang mengukur kebaikan anaknya dari duit. Jadi kalau satu anaknya miskin, kata dia, ini durhaka nih anak. Masya Allah, dia gak punya. Tapi mungkin nih anak yang gak pernah ngirim duit, tapi dia kirim doa tiap malam buat orang tuanya. Dia kirim doa buat orang tuanya setiap sholat, seperti itu. Maka sekali-kali kita datang tidak hanya ya kirim duit ya, kita bawa momen orang tua kumpulin duit, yuk umroh ya, untuk ngobatin hati orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menenangkan hati dari segala masalah yang terjadi pada kita yang disebabkan oleh seorang suami yang selalu menyakiti hati istrinya walaupun sudah sabar hidup di madu. Insyaallah. Tuh. Jadi para jamaah, berkaitan dengan poligami ini, Islam mensyariatkan poligami. Diperbolehkan untuk poligami, tapi dengan syarat. Syarat itu yang bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Jangan kita ada orang-orang Masya Allah zen, kata dia, tiap hari pindahan. Rumah satu, rumah dua, rumah tiga. Dia enak di dunia belum tentu enak di akhirat, jemaah. Kalau dia tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Ada orang yang punya satu istri zalim. Satu istri zalim. Dia mengatakan, enggak, Ustaz, ana mungkin kalau dua bisa adil, kata dia. Ente satu aja zalim. Mau dua lebih parah ente. Seperti itu. Maka hati-hati. Jadi kalau seperti ini mungkin dia poligami karena syahwat aja. Dan istrinya sudah dia zalimin. Sebelum dia nikah lagi sudah dizalimin istrinya, maka hati-hati, Allah akan meminta pertanggungjawabannya itu. Bagi seorang istri tidak ada cara lain kecuali dengan bersabar. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolong dengan sabar Di antara tafsir sabar, para ulama mengatakan adalah puasa. Karena bulan puasa adalah syahrus sabr. Bulan puasa itu bulan kesabaran. Maka ibu-ibu, kalau lagi sakit hati sama suaminya, puasa sunnah. Bismillah lah. Kan biasanya suaminya, kalau ke rumahnya bini yang muda umpamanya, kan bebas kita untuk puasa di sana. Itu insya Allah bisa mengatur kesabaran kita dan terus didoakan suaminya. Doakan mudah-mudahan berubah dan kasih nasihat dengan cara yang baik. Kalau mau ngasih nasihat suami, nasihat saya tulis pakai surat. Tulis di surat. Jangan ngomong, kalau ngomong bertengkar biasanya. Karena suami merasa nanti siapa ini. Tapi kalau surat, bismillah, mudah-mudahan terbuka hati suaminya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tinggal di Mertua Indah. Di mana nih, Mas? Ada perumahan Mertua Indah nih, Mas. Betul, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai capek anak jaman, insya Allah. Nah, dari tadi udah keringetan anak jaman, masya Allah. Enggak, bismillah, enggak apa-apa lah, bismillah. Sebentar lagi, insya Allah, udah dingin jaman. Yang penting hatinya yang dingin kan gitu, insya Allah. Saya tinggal di Mertua Indah, maksudnya di rumah mertua. Karena mertua tinggal sendiri, istri sudah meninggal tahun 2010. Yang mau saya tanya, mertua saya tidak pernah sholat dan puasa. Saya tidak tahu kenapa kalau di KTP sih Islam. Dan saya bingung, dia selalu taruh gelas berisi air putih di atas kulkas. Gak tahu maksudnya apa, bagaimana saya harus bersikap dan bagaimana seharusnya sikap saya. Karena saya tidak mau disebut bangkai hidup seperti kajian ustaz terdahulu, masya Allah. Nah, kita tahu di antara bangkai hidup adalah orang-orang yang la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang dia tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dia membiarkan kemungkaran terjadi, dia tidak pernah merubah kemungkaran itu, maka kita termasuk bangkai hidup. Apa gunanya kau hidup ketika kau melihat kemungkaran dan kau biarkan? Bagaimana caranya kalau mertua seperti itu? Ya, dikasih nasihat mertuanya. Kalau mungkin tidak bisa kita, kadang-kadang menantu tidak bisa ngasih nasihat mertuanya, tapi cari teman baik mertuanya. Kita cari teman dekat, kita cari mungkin kerabatnya. Karena memang memberi nasihat itu tidak hanya menyampaikan hukum. Kalau menyampaikan hukum semua bisa. Datang, tuh, gak boleh itu, khamr itu haram. Siapa yang tidak bisa mengatakan itu? Tapi kan bagaimana membuat orang yang minum khamr ini jadi meninggalkan perbuatan itu yang harus ada caranya. Dan bagaimana proses itu juga harus berjalan ya. Kemudian kita melihat ada 5 kemungkaran. Jangan satu majelis semuanya dihabisin. Tapi satu-satu yang diperbaikin. Ah, nih belum sholat ya. Bagaimana sekarang dia bisa sholat? Kalau tadi masalah air nih, kita takut tuh ada keyakinan yang macam-macam seperti itu. Bagaimana yang ini dulu, kita bagaimana mertua kita jadi Islam yang benar seperti itu. Jadi pelan-pelan dan doakan orang tuanya, mertuanya itu. Masya Allah, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang setiap hari melakukan bid'ah, tapi dia kalau meninggal berpesan kepada anaknya kalau memandikan secara syar'i, insya Allah. Ya doakan jemaah, doakan. Kita ini kalau bicara hukum, kadang-kadang kita ini akan menvonis orang ya. Kita udahlah, kita melihat itu memang perbuatan yang tidak dianjurkan, maka bagaimana kita merubah hal itu? Kalau sekedar menvonis orang itu gampang aja, tapi kita bagaimana membuat orang itu bisa kenal sunnah ini, ya kita doakan dia. Anak dididik baik dari kecil, dewasa-dewasa menjadi homo. Tanggung jawab orang tua kah? Dosakah orang tua? Apa yang dilakukan orang tua? Jazakallahu khairan. Para jamaah, banyak orang tua yang merasa sudah mendidik baik anaknya. Tapi kadangkala coba dilihat, mungkin ada kesalahan di diri kita ya. Kita terus mengevaluasi diri kita. Kita ini diperintahkan berhusnudzon kepada Allah dan bersuudzon kepada diri kita. Kita husnudzon sama Allah SWT, tapi kita suudzon sama diri kita. Jangan-jangan kita nih penyebabnya. Atau seperti model orang yang membiarkan anaknya di kos-kosan. Kenapa mahasiswa itu kebanyakan jadi anak-anak gak benar? karena nggak ada yang ngawasin. Kos-kosan di Bandung umpamanya, sama siapa dia kumpul? Nggak tahu kita. Sholat apa nggak sholat dia? Nggak tahu kita. Duduk sama siapa dia di kelas kita? Nggak tahu. Jangan itu anak yang serumah aja kadang-kala masih kecolongan orang tuanya. Gimana kalau nggak melihat kecuali liburan? Yang lihat yang dibawa apa? Ijazah. Ah nih, dari oh masya Allah bagus kok seperti. Nggak tahu jadi apa dia di sana. Maka kita harus berhati-hati di antara kebaikan orang tua mencarikan sahib buat anak-anaknya. Dia bersama siapa dia bergaul itu juga harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana menjaga hati ini ketika sedang marah dan kesal kepada suami kita. Insyaallah. Kayaknya suami ini memang sumber permasalahan. Ibu-ibu harus tahu bahwasanya itu suami pilihan siapa? Pilihan ibu-ibu kan. Ibu-ibu mau dinikahin dia. Kalau sudah jadi suaminya, ya udah dinikmatin. Orang itu kalau menikmatin pekerjaan dia, enjoy jemaah. Dia bisa sabar. Tapi orang kalau sudah benci dari awal tuh, udah habis. Dia bekerja kepingin keluar dari rumah itu. Tapi kalau dia sadari Allah, ini sudah takdirku mungkin ya Allah ya, aku akan berusaha untuk bersabar. Ketika marah sama suami, istighfar. Tanya istighfar, kalau lagi berdiri, duduk kata Nabi, kalau lagi duduk rebahan ya. Udahlah kita berusaha untuk menghindari amarah itu. Permasalahan itu terjadi di mana-mana. Dan yang masuk surga itu hanya dua orang. Satu yang bersabar, yang kedua yang bersyukur. Jadi kalau kita dapat suami yang enggak baik, apa yang harus kita lakukan? Sabar, insyaallah masuk surga. Kalau dapat suami baik, bersyukur insyaallah masuk surga. Maka insyaallah dua-duanya harapannya masuk surga. Ya, doakan suaminya. Doakan suaminya, kemudian belikan pelayanan kepada suami yang terbaik. Jadi kalau suami minta sesuatu ibu-ibu, enggak perlu nunggu nanti. Jadi kalau suaminya umpamanya baru datang nih, banyak istri-istri, saya gak tahu istrinya bawa bapak nih, tapi insya Allah gak ada tuh. Suami datang, istri gak tahu kemana. Kadang-kadang di belakang gitu kan ya. Padahal dia tahu jam segitu suaminya datang. Kemudian suaminya datang, gak pernah ditawarin apa-apa. Oh udah datang bang, gitu aja. Coba tanya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Mau dipijet bang? Nah, seperti itu umpamanya. Tawarkan kepada suami. Jadi suaminya itu ketika dia keluar rumah, yang di bayangan dia siapa? Istrinya. Ana kalau sudah keluar ini bayangan ana cuma kepingin ketemu istri. Tapi ada suami istri-istri yang masya Allah, suaminya lagi baru datang capek, si istri sibuk ngasih makan anak-anaknya. Udah datang bang. Seperti itu. Kayak nggak ada yang ngurusin dia. Suami itu katanya Ustadz Armen rahimahullahu taala, bayi besar. Bayi dia itu bayi, walaupun udah keluar jenggotnya tuh, itu bayi dia. Jadi kalau kita lagi ngurusin anak, suami datang, tinggalkan tuh anaknya. Lagi masak, kadang-kadang lais lagi masak ya, masak ikan tuh. Udah datang bang, terus udah gitu. Kayaknya suaminya mau digoreng juga sama dia tuh. Lihat aja suaminya. Matikan bismillah, ditemuin tuh suaminya. Bagaimana caranya membayar hutang kalau orang yang dihutangi sudah meninggal? Apakah bisa dengan cara bersedekah atas nyawa orang tersebut? Atau saya bayar hutangnya kepada keluarganya? Ingat, jadi uang itu jatuhnya warisan. Maka kita bayar kepada ahli warisnya. Kalau gak ada, gak tahu, baru disedekah. Tanggung jawab seorang wanita setelah menikah adalah taat kepada suami. Sedangkan seorang lelaki adalah ibu, istri, dan anaknya. Bagaimana kalau ortu hanya punya anak perempuan 3 orang, tidak ada anak lelaki, dan ikut suami semua, maka bolehkah meminta suami membantu orang tua kita perempuan? Bagaimana solusi lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan katsir. Boleh jamaah. Jadi buat perempuan-perempuan yang memang dia perempuan semuanya, boleh dia meminta syarat sebelum menikah. Umumnya dia ngomong, bang aku ini ibu kan sendirian, bapak sendirian. Aku mau nikah asalkan aku gak dikeluarkan dari rumah. Karena gimana, mereka udah tua, udah sakit-sakitan. Dan kalau si suami gak siap, udah cari yang lain. Cari yang siap. Karena kita ingin berbakti kepada orang tua kita seperti itu. Tapi kalau sudah menikah sekarang, boleh mengharap minta sama suaminya. Minta bang, itu kan surga. Insyaallah ada suami-suami yang bisa bantu orang lain, tapi mertuanya gak pernah dibantu. Itu masalah juga. Padahal orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah mertua kita. Anaknya dia kasihkan sama kita. Anaknya dia kasihkan sama kita. Masa kita gak mau balas kebaikan itu? Masya Allah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemalasan dalam beribadah seperti malas sholat dan lain-lain merupakan akibat dari kondisi iman yang sedang turun dikarenakan perbuatan maksiat dilakukan oleh seorang hamba? Nah, itu yang namanya dosa melahirkan dosa. Ada orang kalau lagi imannya lagi kenceng, dengar adzan dia langsung jalan. Tapi kalau lagi banyak dosa nih kita, dengar adzan, entarlah nunggu komat. Gitu ya, seperti itu tuh. Hati-hati kita, jangan-jangan ada sebagian salaf yang mengatakan hurim tu qiyamal lail arba'ata ashhur bi dhanbin asabtu. Kata dia, aku pernah enggak bisa salat malam 4 bulan gara-gara satu dosa. Enggak bisa salat. Maka kalau kita sudah enggak bisa beribadah, banyak-banyak istighfar. Istighfar terus. Itu untuk ngecas lagi ya, istighfar, istighfar terus. Karena Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan apakah hati yang kurang sehat merupakan penyebab seorang hamba tidak bisa khusyuk dalam beribadah? Nah, semua masalahnya dari hati jamaah. Orang yang ada hasad di hatinya, sholat pun gak bisa khusyuk. Karena itu beban di hatinya. Orang yang punya dendam di hatinya, itu susah bisa khusyuk. Dan gak akan bahagia dia. Bayangkan kita tahu bahwasanya Allah akan mengampuni orang-orang dari dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari Kamis dan hari Senin. Dan ketika bulan Syaban nih, kecuali siapa yang gak dimaafkan? Musyrik wa musyahin. Orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Yang dia berseteru gak mau nyapa sama saudaranya, bermusuhan sama saudaranya. Padahal saudaranya sudah minta maaf kadangkala ya, kita terus memusuhin dia. Hati-hati, amalan kita gak diangkat nanti seperti itu. Dan itu menyebabkan hidup kita susah. Bagaimana, ini yang terakhir jamaah, Anda minta maaf, bagaimana cara mengendalikan hati yang terkadang membisikkan untuk melakukan kemaksiatan? Tinggalkan tempat itu. Kita ini biasanya ada bisikan melakukan kemaksiatan ketika kita sendirian. Kita harus menyelamatkan diri kita. Karena kita melakukan dosa biasanya mesti sendirian. Maka ketika itu keluarlah. Kalau pintu kita tutup, kita buka pintunya. Supaya kuat-kuatan sekarang. Hati kita ini sama kita berbuat, insya Allah, mudah-mudahan dan berdoa juga kita ya. Dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita. Dan perlu diketahui bahwasanya semua permasalahan itu ada di hati. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa lisanana minal kadzib wa a'yunana minal khianah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.